awalnya putih, murni dan suci, seperti bayi baru lahir. Ia lemah sekaligus liar, energinya berlipat-lipat, pertumbuhannya tergantung sang guru. Lalu kuning bak matahari yang memberikan semangat, hari baru menyambutnya, ia bersinar bagi sekitar. Kepribadiannya tumbuh dan ingin segera bertarung. Tangan kosong, isi kosong, bukan omong kosong, bukan tong kosong. Tangan kosong, hey, kantong kosong, tak boleh bohong, tapi hati plong. Rumput hijau, pepohonan, siapapun betah di situ, memberikan perlindungan menuju keseimbangan. Lalu ia memberi oksigen tanpa pamrih. Langit biru dan samudra tak terkira luas dan dalamnya. Tantangan sekaligus keindahan, kendali diri selalu teruji, tetapi kesetiaannya terus menemani. Tangan kosong, isi kosong, bukan omong kosong, bukan pepesan kosong. Tangan kosong, hey, kantong kosong, tak boleh bohong, tapi hati bohong. Awesome.